aqidi fil ba'i wan nikahi wal maqasidi illa surutan halalat muharraman aw aqsuhu fabatilatun fa'lama. Semua perjanjian itu mengikat lil aqid, orang yang menyepakati perjanjian, baik perjanjian fil bai' dalam jual beli, wan nikahi dalam pernikahan, wal maqasidi dan hal yang dimaksudkan yang lainnya. Illa surutan, kecuali perjanjian-perjanjian yang menghalalkan yang haram, au aksu atau sebaliknya, mengharamkan yang halal, fabatilaton, maka itu adalah perjanjian yang batil, fa'lama, ketahuilah. Penjelasannya, ini adalah satu kaidah penting, dan ini adalah kaidah kuliah, kaidah yang bersifat umum, berkaitan dengan perjanjian atau persyaratan yang sah dan perjanjian yang batil. Maka syarat dalam semua akad itu ada dua macam, ada yang sah dan ada yang batil. Adapun syarat yang sah, maka semua persyaratan atau perjanjian yang disepakati oleh dua orang yang bertransaksi, atau dibuat oleh salah satunya dan yang lain setuju, fihi maslahatun, yang dan ada padanya manfaat, dan tidak ada padanya mahdurun, hal yang terlarang dari sisi syariat. Termasuk dalam hal ini semua persyaratan atau perjanjian dalam jual beli, persyaratan dalam sewa menyewa, ijarah atau ju'alah atau ja'alah. Demikian juga persyaratan dalam ruhun, persyaratan dalam gadai, dan dalam berbagai bentuk penjaminan. Demikian juga persyaratan dalam nikah dan yang lainnya, minasurut, berupa berbagai macam persyaratan, alakhtilafi anwa'iha, yang beraneka ragam bentuknya. Maka itu adalah persyaratan-persyaratan yang lazimah, mengikat orang yang menyetujui dan menyepakatinya. Maka jika salah satu dari dua orang yang melakukan akad itu lam yafi, tidak melaksanakan, tidak memenuhi ma'alaihi, apa yang jadi kewajibannya berkaitan dengan perjanjian, maka pihak yang lain, pasangannya itu boleh fasakh, membatalkan akad yang telah terjadi. Dan persyaratan ataukah perjanjian itu boleh jadi dilisankan dengan kata-kata, ataukah itu tidak dilisankan dengan kata-kata namun sudah diketahui berdasarkan urf dan budaya, wa imma syar'i, dan boleh jadi ditetapkan oleh syariat. Adapun syarat yang batil, maka itulah yang mengandung, boleh jadi menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan, dan tercakup di dalamnya semua persyaratan yang batil dalam jual beli, dalam ijarah, dalam gadai, dalam wakaf, dalam pernikahan. Fa innaha, maka persyaratan tersebut haram karena mengandung pengharaman yang halal atau penghalalan yang haram. Wa man ta'ammalaha, siapa yang merenungkan syarat-syarat yang dinilai batil oleh para ulama, wajadaha kadzalika, maka akan dia jumpai seperti itu, yaitu karena mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Maka berkaitan dengan masalah syarat, maka fuqaha membedakan antara syurutul amal dan syurut fil amal, antara syurutul bai' dan syurutun fil bai'. Maka syurutul bai' itu adalah syarat sahnya jual beli, barangnya harus dimiliki oleh penjual, penjualnya adalah orang yang boleh mengadakan transaksi, dia menjual setelah serah terima dari tempatnya yang dulu, dari tempat kulaannya, itu adalah barang yang manfaat, barang yang halal, ini syurutul bai'. Adapun syurut fil bai', maka itu adalah perjanjian yang disepakati oleh dua belah pihak. Ini disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya saya mau beli kayu Anda, kayu yang Anda miliki dengan syarat pertama tolong dibuat kecil-kecil terlebih dahulu, kemudian yang kedua tolong diantar ke rumah. Sepakat saya beli, tidak sepakat saya enggak jadi. Itu syurutun fil bai'. Dan yang kita bahas di bait 41 dan 42 adalah syurutun fi. Tadi kita baca jami' syurut fil bai', syurut fil ijarah, syurut fi ruhun, syurut fi nikah. Nah, ini semuanya adalah yang kita bahas adalah syurut fi. Kita tidak membahas syurutul bai', syurutul ijarah, syurutun nikah, enggak. Nah, apa beda syurut fi sama yang enggak pakai fi? Maka syurutul bai' atau syurutun nikah itu berasal dari syariat. Sedangkan syurut fil bai' berasal dari orang. Kemudian yang kedua bedanya, semua syurutul bai' itu sahihah. Semuanya sahihah. Semua syurutun nikah sahihah. Sah. Legal. Adapun syurut fil bai', maka ada yang sahihah dan ada yang batilah. Ada yang legal dan ada yang ilegal. Ada yang sah dan ada yang tidak sah. Kemudian yang ketiga, syurutul baik misalnya, maka itu mempengaruhi sah dan tidaknya baik. Sah dan tidaknya jual beli. Dan syurut fil baik tidak mempengaruhi keabsahan jual beli. Jual beli sah meskipun tidak ada syurut fil baik. Tapi jual beli tidak sah jika salah satu syurutul baiknya tidak terpenuhi. Ya, maka kita membicarakan tentang syurut fi. Dan semua syurut fi ini lazimatun lil muta'aqidain. Mengikat dua orang yang bertransaksi. Jika salah satu tidak menunaikan, ya, maka yang lain bisa membatalkan. Tadi saya mau beli kayu Anda dengan dua syarat. Nah, Anda cuma melaksanakan satu, terus enggak mau melaksanakan yang kedua, ya sudah, enggak jadi. Selesai sampai di sini. Wassalamualaikum. Masalah mah. Karena dua tadi kita sepakat. Loh, kok Anda cuma melakukan satu, habis itu terus suruh ngambil sendiri. Oh, tadi saya minta diantar. Gak jadi kalau gitu. Nah, maka yang ketika satu pihak itu tidak memenuhi persyaratan, tadi sudah sepakat. Dadil, oke, dua syaratnya. Nah, yang satu tidak melaksanakan apa yang jadi syarat, maka yang lain boleh membatalkan. Kecuali syarat yang batil tadi yang menghalalkan sesuatu hal yang haram. Kalau menghalalkan untuk melakukan satu hal yang haram, maka tidak boleh. Saya mau beli anggur Anda dengan syarat tolong jadikan khamr, nanti saya beli. Maka tentu ini tidak diperbolehkan. Dan demikian syarat yang batil adalah mengharamkan sesuatu yang halal, dan bukanlah yang halal di sini mubah. Halal di sini bukan mubah. Halal di sini bukan mubah. Berkaitan dengan masalah syarat, halal di sini bukan mubah. Karena semua syarat itu melarang hal yang mubah. Semua syarat itu melarang hal yang mubah. Tidak ada syarat kecuali melarang hal yang mubah. Maka kalau halal di sini dianggap mubah, maka tidak ada syarat. Tidak ada syarat. Karena semua syarat itu menghalal, melarang hal yang mudah, mubah. Mana'a kullu syurutin tamna'al mubahat. Semua syarat itu mesti melarang dan mengharamkan hal-hal yang mubah. Maka misalnya tadi, tolong dikecilkan dan tolong dibawa ke rumah. Tidak dibawa ke rumah, itu mubah. Dengan adanya persyaratan, maka perbuatan mubah itu saya larang. Perbuatan mubah itu saya larang. Ya kan? Saya larang Anda melakukan hal yang mubah ini. Apa itu? Tidak mengantarkan kayu ke rumah saya. Itu kan mubah kan? Mengantarkan kayu ke rumah saya. Apa hukumnya? Mubah. Saya larang kan? Saya larang. Kayu yang gede kemudian dibuat kecil-kecil. Memotongnya kecil-kecil mubah. Tidak memotongnya kecil-kecil juga mubah. Tidak memotongnya menjadi kecil-kecil itu mubah. Saya larang atau tidak? Saya haramkan. Saya haramkan Anda untuk tidak motong kecil-kecil. Harus Anda potong kecil-kecil. Kalau enggak, ya sudah enggak jadi. Maka semua syarat itu mengharamkan yang mubah. Maka jika ya, dianggap halal di sini, tahrimul halal adalah tahrimul mubahat, ini sama saja membatalkan, enggak ada syarat. Mafhum? Difahami? Berarti enggak ada syarat kalau dianggap halal itu mubah. Maka melarang hal yang mubah boleh-boleh saja dalam syarat. Dalam syarat boleh-boleh saja. Anda saya terima kerja di tempat saya namun tidak boleh nikah 4 tahun. Sejak Anda diterima. Boleh tidak? Boleh. Nikah apa hukumnya? Mubah. Saya melarang Anda untuk melakukan hal yang mubah. Boleh? Ya boleh. Semua syarat itu melarang hal yang mubah. Semua syarat itu melarang hal yang mubah. Anda jadi PNS, namun tidak boleh poligami. Keterima tidak boleh poligami. Dan ala kaul, poligami mubah. Sebagaimana pada pesan mukbil, poligami mubah. Maka melarang poligami. Itu bukan tahrimul halal. Tidak tahrimul halal. Anda boleh sekolah di tempat lembaga kami, namun harus masuk jam 7. Datang jam 7, datang jam 8, datang jam 9, itu mubah atau bukan? Mubah. Orang sampai sekolah jam 7 itu mubah. Enggak ada yang mengatakan wajiban. Ya. Sampai sekolah jam 8 itu mubah, sampai sekolah jam 9 itu juga mubah. Maka semua syarat, semua perjanjian itu melarang hal yang mubah. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan syarat batil itu mengharamkan yang halal, maka halal di sini bukan mubah. Dan halal di sini masru'. Menghalalkan, mengharamkan, melakukan sesuatu yang disyariatkan. Atau mengharamkan sesuatu yang wajib. Sesuatu yang wajib jadi hal. Maka itu syarat yang batil. Maka di antara syarat yang batil untuk rohan, untuk agunan adalah syarat bahasanya orang yang menghutangi boleh memanfaatkan. Memanfaatkan barang jaminan. Karena mendapatkan manfaat dari barang jaminan, hukum asalnya adalah riba. Dan riba adalah satu hal yang haram. Dan riba adalah di antara syarat yang haram, syarat yang batil. Saya kasih Anda utangan dengan syarat. Anda menyerahkan tambahan. Maka ini syarat ini menghalalkan yang haram. Maka riba itu termasuk contoh syarat yang batil karena menghalalkan yang haram. Kemudian berkaitan dengan surut fil baik, perlu diketahui sebagian ulama berpendapat surut fil baik itu boleh, namun cuma satu. Kalau dua tidak boleh. Ini pendapat Hanabilah. Jadi saya beli kayu Anda, tapi cuma boleh ngasih satu syarat. Tolong dibuat kecil-kecil. Itu boleh. Kalau dua seperti tadi, tolong dibuat kecil-kecil dan tolong diantarkan di rumah. Ini diperselisihkan ulama boleh ataukah tidaknya. Hanabilah melarang dan yang benar boleh. Demikian juga diantara surut fil baik adalah syarat surut fil nikah adalah persyaratan untuk tidak mau dipoligami. Itu termasuk surut fil nikah. Ulama berselisih pendapat untuk syarat fil nikah dalam bentuk tidak mau dipoligami. Saya mau diperistri namun dengan syarat saya tidak dipoligami. Ini, ulama berselisih pendapat boleh sah dan tidaknya persyaratan ini. Pendapat yang benar sebagaimana dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dan yang lain itu syarat yang sah. Maka jika tidak, maka jika dilanggar maka istri boleh merusak akad nikah. Istri bisa merusak akad nikah. Ketika suaminya kemudian akhirnya poligami, maka nasib rumah tangga tersebut di tangan istri. Apakah rumah tangga kita berhenti sampai di sini? Atau lanjut? Nah, itu begitu istri dengar ternyata suaminya melanggar syarat di awal, maka keputusan di tangan dia. Dicukupkan sampai sekian atau masih berlanjut. Karena tadi kaidahnya jika yang satu tidak yafi wafa yafi tidak memenuhi kana lil akhar fashu, maka yang lain boleh membatalkan akad. Kamu tak pecat jadi suamiku, ya sudah. Maka tak pecat. Rumah tangga bubar. Maka ketika Umar pernah ditanya tentang kasus semacam itu, dan Umar mengatakan itu syarat itu mengikat, maka sejumlah suami di situ, di majelis Umar ketika itu mengatakan, kalau demikian, nanti para istri bisa mencari suami-suaminya. Maka kemudian Umar mengatakan satu perkataan dia yang terkenal dalam kitab Qawaid Fiqhiyah. Beliau mengatakan, maqati'ul huquq 'inda surut. Maqati'ul huquq 'inda surut. Ini satu istilah yang sangat terkenal di buku-buku qawaid fiqhiyah. Ya, sababul wurudnya tadi gara-gara masalah poligami. Kalau begitu nanti para istri akan mencerai suami-suami mereka ya. Terus dikomentar oleh Umar bin Khattab, maqati'ul huquq 'inda surut. Kejelasan hak itu ada dalam perjanjian. Perjanjiannya demikian, yaitu. Kemudian, qala Nadhim rahimallahu ta'ala, tusta'malul qur'atu indal mubahami minal huquqi awladai tazahumi. Digunakanlah qur'ah undian, pingsut bahasa kita, humpimpah, indal mubahami. Ketika ada ketidakjelasan. Minal huquqi berkaitan dengan hak, aulada tazahumi atau ketika terjadi persaingan atau desak-desakan. Yani artinya qu'ah atau undian itu digunakan jika tidak diketahui siapakah yang berhak. Idza jahila al-mustahiqu, jika orang yang berhak itu tidak mengetahui li haqqi minal haqqati, tidak mengetahui salah satu haknya. dan tidak ada nilai plus li ahadima untuk yang satu daripada yang lain. Atau terjadi rebutan dalam satu perkara wala murajih, dan tidak ada faktor untuk merajihkan yang satu atas yang lain. Maka tercakup dalam keadaan ini banyak kasus, diantaranya adalah ketika dua orang yang saling pelit fil adhan untuk masalah adhan. Satu mengatakan saya yang adhan, satu mengatakan saya yang adhan, dan tidak ada muadzin tetap di masjid itu. Dan tidak ada kelebihan antara satu dengan yang lain, sama-sama suaranya lantang, sama-sama suaranya bagus. Ya, kalau suaranya yang satu ngeter, kalau nyeper, ya berarti sudah langsung otomatis kalah. Ini ya. Nah, tidak ada maziyah, tidak ada nilai plus antara satu dengan yang lain, maka solusinya adalah bingsut. Solusinya adalah bingsut. Ya. Siapa yang menang, nah dia yang berhak adzan. Demikian juga iqomah, demikian juga menjadi imam dalam sholat, demikian juga imam dalam sholat jenazah. Maka tidaklah dan dalam kondisi yang satu tidak lebih utama daripada yang lain, dan semuanya ingin dialah yang jadi, maka diundi di antara keduanya. Demikian juga ketika dua orang berebut untuk lukoto, satu saya yang nyimpan, saya yang ngambil, dan saya akan mengumumkan, yang satu mengatakan saya. Dua orang jalan bareng, lihat lukoto bareng, kemudian rebutan siapakah yang mengamankan lukotoh ini, kemudian mengumumkannya. Nah, maka jika ada barang lukotoh barang temuan di tempat umum, maka kemudian ada dua orang yang menemukannya dalam waktu yang berbarengan, dan terjadi perselisihan di antara mereka siapakah yang mengamankannya. Maka diselesaikan dengan pingsut. Demikian juga ketika terjadi perselisihan tentang laqit, anak yang tidak diketahui siapakah orang tuanya, anak dibuang, bayi dibuang, maka ditemukan oleh dua orang dan mereka berselisih mana siapakah yang merawat. Dan tidak ada kelebihan satu dengan yang lain, maka solusinya adalah pingsut. Au makanan atau rebutan satu tempat yang itu merupakan tempat milik umum. Misalnya masjid atau duduk di ruang tunggu terminal atau yang lain, rebutan kursi bareng menuju kursi yang sama. Menuju kursi yang sama. Kursi tinggal satu, ada dua orang jalan bareng ke tempat itu. Loh, siapa ini? Maka ya ada yang ngalah ataukah tidak. Kalau enggak ada yang ngalah, solusinya menurut kaidah fikih bingsut. Nah, siapa yang menang, dia yang punya hak untuk duduk di tempat itu. Kan ini tempat umum. Semua berhak, semuanya setara. Dan tidak ada faktor yang, dan di situ tidak ada faktor yang menyebabkan satu lebih diutamakan daripada yang lain. Fa'innaha, maka dalam kondisi ini digunakanlah qu'ah undian. Demikian juga jika seorang suami mencerai salah satu dari istrinya, dan itu tidak jelas. Ketika seorang suami, dia punya 4 orang istri, dia mengatakan, saya ceraikan salah satu istriku. Padahal istrinya ada 4. Itu yang mana yang tercerai? Maka dikocok namanya. Yang keluar namanya itu yang tercerai. Atau muayyana, atau sudah ditentukan namun kemudian suami lupa siapa yang dicerai. Dan nyebut kemarin, saya cerai istri nomor 3 misalnya. Dan istrinya 4. Setelah itu lupa, nomor berapa ya? Aduh, lupa. Maka dikocok. Demikian juga jika dia memerdekakan salah satu budaknya dan mubaham tidak jelas. Dia punya budak banyak, 10, saya merdekakan salah satu budak saya. Nah, ini siapakah yang merdeka, nanti kocok nama 10 orang budak itu, siapa yang keluar, nah itu yang merdeka. Maka perempuan yang ditalak, demikian juga budak yang dimerdekakan itu keluar, dikeluarkan atau ditetapkan bilqu'ah dengan undian. Dan contoh kasus yang lainnya. Kemudian wa intasawa, qala Nadzim rahimallahu taala, wa intasawa al amalani istama'a wa fu'ila ahaduhuma fastami'a. Jika ada dua amal yang sama, istama'a keduanya berkumpul, maka fu'ila cukup dilakukan salah satu dari dua amal itu, fastami'a, maka dengarkanlah dengan baik. Maka kaidah ini atau bait yang ke-44 membahas tentang kaidah fi tadakhul bainal a'mal. Namanya tadakhul bainal a'mal. Kaidah tentang merangkap niat. Maka idza ijtama, jika terkumpul dua amal dan dia jenisnya sama dan mengerjakan dua amal tersebut, itu dan dua amal tersebut itu mutafiqoh, sama semua. Dua amal tersebut sama semua kegiatannya, gerakannya sama semua. Maka sholat dengan sholat, puasa dengan puasa. Dan kalau sholat dengan puasa kan beda. Perbuatan yang dilakukan beda, tidak bisa dirangkap niatnya. Saya sholat sekaligus puasa. Maka berbeda. Sholat jenazah dengan sholat ba'diyah. Ini habis duhur mau sholat jenazah, sekalian saya tak niat dengan sholat ba'diyah duhur. Tidak bisa, karena gerakannya berbeda. Maka harus jenisnya sama, sama-sama sholat. Misalnya, sama-sama puasa. Dan perbuatannya harus sama. Sama-sama sholat jenazah. Ba'diyah juga sholat. Namun gerakannya, tata caranya beda. Maka tidak bisa digabung. Uktufiyah, maka cukup mengerjakan salah satunya dan yang lain sudah masuk di dalamnya. Dan ini terdapat sejumlah contoh untuk itu. Jika seorang masuk masjid dan dia niat sholat rawatib dan tahiyatul masjid dengan dua rakaat, dia niatkan dua-duanya jami'a sunatain untuk semua dua sholat sunnah tersebut, ajza'a anhuma, maka itu sah dari keduanya. Demikian juga sholat sunnah setelah wudhu, jika diniatkan plus sekalian rawatib, maka sudah sah, sudah cukup. Demikian juga orang yang datang pertama kali ke Mekah untuk umrah, jika dia tawaf-tawaf umrah, maka itu sah, sudah cukup, sehingga dia tidak perlu tawaf kodum, tawaf kedatangan, karena datang ke Mekah. Maka tawaf umrahnya sudah jadi satu dengan tawaf kodumnya. Demikian juga orang yang berhaji dengan niat qorin, cukup baginya untuk haji dan umrohnya satu tawaf dan satu sa'i. Ya. Maka di sini disampaikan di sarahnya syarat untuk tadakhul bainal a'mal untuk boleh diniat dengan dirangkap niatnya didobel. Pertama tadi jenisnya sama, kemudian perbuatannya sama. Syarat yang lain, yang satu bukan rawatib untuk yang lain. Kalau untuk rawatib maka tidak bisa. Maka orang tidak boleh qobliyah subuh sekalian plus subuh. Nah, ini qobliyah sekaligus sholat wajib subuh. Nah, karena rawatib tidak boleh ditadakhulkan, digabungkan dengan yang wajib. Demikian juga ini boleh selama tidaklah diketahui bahwasanya ibadah tersebut mustaqil, berdiri sendiri. Nanti perlu dicari indikasi yang menunjukkan apakah ibadah ini mustaqil ataukah tidak. Dan boleh jadi terjadi perselisihan ibadah satu ibadah itu mustaqil ataukah tidak. Mustaqil itu berdiri sendiri, tidak boleh digabung dengan yang lain. Nanti perlu itu dicek. Kalau itu mustaqil, tidak boleh digabungkan dengan yang lain. Dan boleh jadi terjadi perselisihan, satu ibadah itu mustaqil ataukah tidak. Contohnya, mandi Jumat dengan junub di hari Jumat. Terdapat perselisihan di antara para ulama, apakah mandi Jumat itu ibadah mustaqillah, berdiri sendiri sehingga tidak bisa digabungkan, harus sendiri ataukah tidak. Maka boleh jadi penentuan itu mustaqillah ataukah tidak terjadi khilaf. Contohnya adalah untuk mandi Jumat. Ulama yang mengatakan bahasanya mandi Jumat itu ibadah mustaqillah, semacam Syekh Al-Albani di Tamal Munminnah, maka tidak akan membolehkan mandi Jumat digabung dengan junub. Namun ulama yang menilai kalau mandi Jumat itu bukan ibadah mustaqillah, yang penting mandi pada hari Jumat dan boleh jadi mandi tersebut bentuknya junub, maka bisa digabungkan. Semacam Syekh Ibn Utsaimin menilai mandi Jumat itu bukan ibadah mustaqillah, sehingga bisa digabung dengan ini. Kalau ibadah itu tidak mustaqillah, itu artinya apa? Yang penting mandi, terserah apapun bentuknya, yang penting mandi, yang penting ada mandi yang dituntunkan, apapun bentuknya tidak masalah. Ini itu namanya berarti ghair mustaqillah. Yang penting sholat, seperti tahiyatul masjid itu ghair mustaqillah. Siapa yang masuk masjid, maka jangan duduk sampai dia yarka rakaatain, melaksanakan dua rakaat. Tapi tidak menentukan dua rakaat itu harus apa. Maka boleh jadi dua rakaat itu duha, boleh jadi itu rawatib. Maka dia ghair mustaqillah, bisa digabungkan dengan yang lain. Kemudian qala an-nadhim rahimallahu taala wa kullu mazghulin fala yusaghalu mithaluhul marhunu wal musabbalu. Semua perkara yang sudah, semua hal yang sudah disibukkan tidak boleh ditambahi kesibukan. Contohnya adalah almarhun, barang yang sudah digadaikan, wal musabbalu, dan barang yang diwakafkan. Wakaf itu nama lain dari wakaf adalah tasbil. Diambil dari kata-kata fisabilillah. Maka tasbil itu sama dengan waqfun. Mauquf sama dengan musabbal. Ini adalah makna dari perkataan para ahli fikih al-mashghulu la yusghal. Ada juga yang baca al-mashghul la yusaghal. Yang sibuk tidak ditambahi kesibukan. Artinya ana syai', jika sesuatu itu disibuk dengan satu hal, maka dia tidak boleh disibukkan dengan yang lainnya sampai selesai. Sampai selesainya al-mashghul yang disibukkan tadi dengannya. Contohnya adalah barang yang sudah dijaminkan sebagai jaminan utang. Maka oleh si pemilik barang, yaitu orang yang berhutang, pemilik barang atau orang yang berhutang tidak boleh menjual barang itu. Tidak boleh menghibahkan barang itu. Dan tidak boleh menghibahkan ke tempat yang lain. Tidak boleh menjaminkan di tempat yang lain. Sampai dia selesai dari penjaminan yang pertama. Punya terlibat utang dari dua orang, jaminannya sama. Sama itu, ya ini jaminannya, sama itu ini jaminannya. Tidak boleh. Satu-satu. Ini sudah sibuk dengan itu. Nih, jaminan ini sudah sibuk dengan si A. Jangan disibuki dengan si B. Ya'zanul murtahin, kecuali jika murtahin mengizinkan. Kecuali jika pemegang barang jaminan, yaitu orang yang menghutangi, itu mengizinkan. Ya silahkan kamu hibahkan, silahkan kamu jual nih. Nah, lain perkara. Namun jika tidak ada izin, karena itu sudah berkait, sudah sibuk dengan haknya, orang yang menghutangi tidak boleh disibukkan dengan yang lain, dengan dijual, sehingga menjadi milik orang, dan atau disewakan. Demikian juga mauquf, musabbal tadi sama dengan mauquf. Harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh digadaikan. Karena dia telah sibuk dengan dengan transaksi wakaf. Wakadzalika al-ajru al-khas, demikian juga ajir khas. Apa itu ajir khas? Wa man, yaitu orang yang kudira, diperkirakan dia bisa memberi manfaat dengan waktu tertentu, semacam sehari, satu jam atau selain itu untuk satu pekerjaan. Maka dia tidak boleh yusghal, disibukkan di masa itu, di waktu itu, digair untuk kepentingan selain orang yang mempekerjakannya. Karena waktu yang dimiliki oleh ajir, seorang pekerja, seorang pegawai, seorang karyawan, itu menjadi hak orang yang mempekerjakannya dan dia telah sibuk dengannya. Maka ajir, orang yang bekerja dengan orang lain, ini transaksi ijarah, namun ini ijarah orang. Maka ijarah orangnya yang jadi pekerja namanya ajir. Nah, ajir itu ada dua macam, ada ajir khas, ajir yang pekerja yang bersifat khusus untuk person tertentu, dan ajir am. Bahasa bebas untuk ajir khas dan ajir am, ajir khas itu kerja cuma untuk pada satu pihak saja. Dia karyawan toko misalnya, dia kerja sama ini, dia pembantu rumah tangga di satu rumah. Maka dia ajir khas. Ya, boleh jadi PNS, dia kerja di satu departemen, dia guru, kerja di satu sekolah, dia ajir khas, dia kerja cuma pada satu pihak saja. Maka ajir khas, dalam ajir khas, waktu si pegawai itu telah menjadi milik pihak yang mempekerjakannya. Maka selama jam kerja, dia tidak boleh untuk kepentingan sekalian kepentingan pihak yang mempekerjakannya. Dia tidak boleh kemudian di jam kerja tersebut dia pakai untuk bisnis pribadi. Ini namanya masrul yusagol. Dia sudah sibuk di situ, dia disibukkan dengan yang lain. Al-masrul la yusagol. Dia sudah sibuk dengan dia, pihak yang mengerjakan itu, maka dia tidak boleh disibukkan dengan yang lain. Ya, maka dia tidak boleh nyabang di jam kerja itu, dia tidak boleh nyabang. Kalau dia ajirnya ajir khas, dia cuma boleh fokus di satu. Kalau dia mau kerja dengan yang lain, boleh setelah selesainya waktu kerja dia untuk bersama orang ini, nanti dia boleh kerja ya dengan orang lain. Namun di waktu itu dia tidak boleh kerja dengan orang lain. Dia tidak boleh double, dia tidak boleh rangkap untuk di jam kerja yang sama. Karena jam waktu dia telah menjadi milik orang yang mempekerjakannya. Lain dengan ajir am. Ajir am itu orang yang bekerja dengan banyak pihak. Yang mempekerjakan dia dalam satu waktu yang sama itu beberapa orang. Contohnya penjahit. Maka ini pesan celana, itu pesan baju, semuanya dikerjakan di jam kerja dia. Dia memang sejak awal kerjanya untuk semua orang. Kecuali mungkin penjahit yang sudah di-booking ya oleh satu perusahaan, saya booking Anda, ini jadi ajir khas. Namun kalau atau orang yang dan service, misalnya service sol, apa bikin sepatu, ini ajirnya ajir am. Maka dia kerja dengan banyak orang, mungkin boleh jadi bengkel motor, itu ajir am. Dia kerja untuk memperbaiki beberapa motor di waktu yang yaitu di jam kerjanya. Maka sejak awal dia memang ajir am. Service komputer, ini ajir am. Namun pegawai wartel, pegawai toko, itu sama ajir khas. Atau misalnya kita perlu buruh bangunan, ya, untuk ya, proyek bikin rumah yang rumah kita, dia ajar khas. Dia ajar khas. Dan tidak boleh double. Gitu. Maka untuk ajar khas berlaku kaedah al-mazhul la yuzghal atau al-mazhul la yusaghal. Tapi kalau ajar am tidak berlaku kaedah ini. Dan untuk ajir khas itu tidak punya kewajiban doman, tidak punya kewajiban mengganti jika dia tidak melakukan keteledoran kerja. Jika dia teledor kerja, baru dia punya kewajiban mengganti. Dia kerja sama orang untuk misalnya pasang atap rumah, pasang gendeng. Dia telah kerja sesuai dengan apa yang seharusnya, juklak yang seharusnya dia laksanakan. Maka kok genteng pecah, dia enggak punya kewajiban mengganti. Namun jika dia teledor, nerima genteng sambil ketawa-ketawa, sambil guyon sama yang di bawah, airnya meleset, kemudian genteng pecah, wajib ganti. Karena teledor. Nah, kalau jika enggak teledor, maka enggak wajib ganti. Ajir am, menurut pendapat jumhur fuqaha, ajir am wajib mengganti apapun yang terjadi. Mau ada human error atau bukan human error, wajib ganti. Ini juga ajirnya ajir am. Maka misalnya penjahit itu ya, boleh jadi karena dia sengaja ataupun tidak, sehingga bakal kain yang diserahkan itu rusak. Maka wajib ganti. Karena dia ajir am. Ini pendapat jumhur ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan sama dengan jekhas, namun kalau jumhur ulama ajir am beda. Maka tukang bengkel ini, bengkel motor ini, mau dia teledor ataupun tidak, ada yang rusak gara-gara perbuatannya itu, tidak dipedulikan, dia wajib ganti. Ada yang hilang misalnya, skopnya hilang atau apa yang hilang, mau teledor mau tidak, wajib ganti. Contoh yang lain, ada rumah yang disewakan, tidak boleh disewakan sampai selesai masa penyewaan. Maka semua yang masuk dengan satu hak, satu kewajiban, tidak boleh disibukkan dengan kewajiban yang lain sampai selesai kewajibannya. Wallahu a'lam. Maka ketika orang punya rumah kontrakan, maka setelah disewakan dengan orang, tidak boleh dia sewakan dengan orang lain. Biarkan dulu selesai masa sewanya, baru disewakan dengan orang lain. Tidak boleh satu rumah yang sama disewakan pada dua orang. Namun si penyewa boleh menyewakan. Saya menyewa satu rumah, kemudian saya sewakan satu ini terasnya untuk, atau ini untuk misalnya untuk jadi tempat jualan, boleh. Kecuali jika sejak awal ada perjanjian kalau tidak boleh menyewakan. Maka mengikuti perjanjian. Jika tidak ada perjanjian, maka penyewa boleh menyewakan. Tapi pemilik barang sewaan tidak boleh menyewakan kepada orang lain sampai selesainya masa sewa yang pertama. Karena al-mas'ula yusakhal. Kemudian kala nazim rahimahullah ta'ala, wa man yu'addi an akhihi wajiba lahu ruju'u innawa yutaliba. Siapa yang menunaikan untuk saudaranya apa yang jadi kewajiban saudaranya, lahu ruju', maka dia punya hak ruju' untuk meminta ganti. Ruju' di sini artinya minta ganti, bukan ruju' nikah atau yang atau pulang ke rumah atau yang lain. Ruju' di sini artinya minta ganti. Innawa dengan syarat, saat dia menunaikan kewajiban orang lain itu, dia berniat yutaliba, minta ganti. Maknanya, semua orang yang menunaikan kewajiban orang lain, contohnya utang orang lain, dan ketika dia bayarkan utang orang lain itu, dia berniat untuk minta ganti. Fa'inu yarji' alaihi. Maka dia minta ganti kepada orang tersebut. Wal yalzam dan menjadi kewajiban al-mu'adda anhu, orang yang telah dibayarkan memberikan apa yang telah dibayarkan. Saya lunasi utang seseorang si A 1 juta. Maka kemudian saya minta, kamu bayar saja ke saya 1 jutamu. Kamu sudah tak bayarkan utangmu ke sana. Maka menjadi kewajiban si A tersebut untuk membayarkan apa yang telah saya bayarkan, yaitu sama-sama 1 juta. Dan termasuk dalam kaidah ini semua utang manusia. Maka termasuk utang qard. Maka dalam bahasa Arab dan bahasa fikih beda antara dain dengan qardun. Dain itu adalah semua kewajiban finansial. Itu dain. Itu statusnya dain. Bentuk dain pertama qard. Utang piutang uang. Bentuk dain yang kedua salam. Dalam transaksi salam, pesan barang, uang duluan, maka penjual punya dain. Maka penjual punya dain. Maka salam termasuk dain untuk penjual. Karena kalau pembeli kan sudah cash di muka. Cuma penjual punya kewajiban untuk memberikan apa yang jadi pesanan. Yang ketiga, bentuk dain yang ketiga adalah asmanusila. Harga barang yang tidak dibayar tunai, transaksi kredit. Ini utang, kalau ini utang pembeli. Salam tadi utangnya siapa? Dainnya siapa? Penjual. Kalau ini harga barang, ya, maka ini utang pembeli. Karena barang sudah duluan. Uang belakangan, ya kan? Maka dia punya dain. Contoh yang lain adalah nafkah yang wajib untuk istri ketika belum dibayarkan, maka suami punya dain. Demikian juga nafkah wajib untuk budak, untuk kerabat, dan untuk binatang peliharaan. Jika belum dibayarkan, belum ditunaikan, maka masih punya dain. Maka empat-empatnya ini disebut dain. Qard, salam, kemudian uang dalam transaksi beli barang yang uangnya tidak tunai, demikian juga nafkah. Empat-empat nafkah yang belum dibayarkan, empat-empatnya disebut dain. Maka kalau dain itu diterjemahkan dengan utang, itu ya tidak begitu pas-pas banget ya. Karena utang kalau dalam pikiran kita boleh jadi cuma masuk qard saja, pinjam duit untuk utang. Padahal dain itu mencakup qard, mencakup salam, utangnya penjual, utangnya pembeli. Demikian juga kewajiban nafkah yang belum ditunaikan. Nah, maka siapa yang melunasi utang seseorang? Jadi misalnya nafkah, nih si suami pergi. Suaminya pergi, enggak ngirim nafkah, maka ada tetangganya yang menafkahi. Dengan niat nanti minta ganti kalau suaminya pulang. Ya, maka dia nafkahi istri tetangganya tersebut, nanti begitu suaminya pulang langsung disodori tagihan. Nanti kamu setahun enggak ngirim nafkah sama istrimu. Nah, ini saya bulan setiap bulan sudah menafkahi istrimu. Ini loh, list daftar kewajiban nafkah harus kau bayarkan kepadaku. Nah. Maka sebulan 1 juta berarti setahun 12 juta. Padahal pulang bawa tabungan 12 juta ya. Habis langsung. Kemudian termasuk dalam hal ini adalah qada udomin, pembayaran utang yang dilakukan oleh domin dan kafil dan penjamin atas yang dijamin atau ya, al-makfulahu yang dijamin. Meskipun dia lam ya'zan, tidak memberikan izin adanya doman atau adanya kafalah. Walau ada, meskipun dia tidak mengizinkan pembayaran, maka itu tidak masalah. Dia tetap punya kewajiban untuk melunasi apa yang telah diberikan oleh temannya. Ada transaksi namanya doman. penjaminan utang. Maka ada orang yang berutang dan orang yang utangnya kurang percaya kalau orang ini bisa melunasi. Maka saya jamin utang dia. Dia gak sanggup, saya bayar. Hanya waktu jatuh tempo, dia gak punya ini, maka kemudian saya lunasi. Dengan niat saya minta ganti. Kalau saya, ya lebih longgar lah. Sekarang saya gak punya uang, mungkin bulan depan saya punya uang, sehingga saya jamin. Saya gak bisa ngasih pinjaman sama orang ini, saya jamin. Tolong pinjami, saya jaminannya. Dia gak bayar, saya yang bayar. Dan nanti saya kapan-kapan akan minta sama dia. Maka ini transaksi, namanya transaksi doman. Maka ketika domen saya membayar utang orang, ya, maka ini termasuk dalam kaidah ini. Maka orang tadi yang saya jamin punya kewajiban untuk bayar kepada saya. Di sini dikatakan, meskipun orang yang dijamin tadi lam ya'dan fid doman, dia tidak ngizinkan. Dia enggak mau dijamin. Meskipun dia enggak mau dijamin. Ketika saya jamin, maka jaminan sah. Ketika saya bayarkan utang dia, maka pembayaran sah dan dia punya kewajiban kepada saya. Dan meskipun apa tadi? Walal ada, meskipun orang yang saya jamin itu tidak mengizinkan untuk dibayarkan utangnya. Ketika hari jatuh tempo saya bilang padanya, ini jatuh tempo, kamu punya uang? Wah, saya enggak punya uang. Saya bayarkan ya. Enggak usah lah. Dan itu enggak usah. Beneran, bukan enggak usahnya orang Jawa. Enggak usah. Serius. Enggak usah. Nah, meskipun dia tidak mengizinkan untuk pembayaran, ketika saya bayar, sah. Utang dia selesai. Sah selesainya. Dan dia punya kewajiban untuk bayar kepada saya. Wa hadza aidan, dan ini semua, namun kaidah ini wa hadza kulluhu, namun ini semua dengan syarat ketika saya bayar itu, kita bayar, kita niat rujuk minta ganti. Fa ilan yan wa rujuk, maka jika tidak berniat untuk diganti, fa ajru 'alallah, ya ada pahalanya, pahalanya besar, Allah yang nanggung pahalanya. Namun dia tidak boleh yarji' meminta ganti kepada orang yang ada anhu telah dia bayarkan. Tidak boleh minta ganti. Maka syarat untuk bisa berlakunya kaidah ini, punya niat untuk meminta ganti. Syarat kedua, wa hadza aidan, dan ini juga seluruhnya berlaku, hanya berlaku untuk utang-utang yang tidak membutuhkan niat. Adapun utang yang membutuhkan niat, dain yang membutuhkan niat, semacam pembayaran zakat dan kafarah, zakatul fitri misalnya, pembayaran kafarah dan semacam itu, maka tidak boleh melunasi kewajiban orang tersebut kecuali setelah mendapatkan izin darinya. Karena pembayaran di sini tidaklah menggugurkan kewajiban orang yang dibayari. Karena pembayaran ini membutuhkan niat dia. Maka kalau membayarkan zakat orang lain, tetangganya atau siapa orang lain yang mau saya membayar zakat, harus ngomong. Dan tidak cukup dengan ngomong, harus dapat persetujuan. Demikian juga kafarah, orang punya kewajiban kafarah sumpah. Maka kita mau bayarkan, maka harus ngomong dan harus dapat persetujuan. Dan kaidah yang terakhir, al-wazi' tabai anil isyani kal-wazi' syar'i bila nukroni. Sebenarnya faktor pendorong anil isyan, faktor pencegah untuk melakukan kemaksiatan, boleh jadi dia bersifat tabai. Bisa bersifat itu sesuatu yang sudah alami ada pada jiwa semua orang. Maka wazi' tabai di sini kal-wazi' syar'i, semacam juga sejenis sekelas dengan faktor pencegah kemaksiatan yang berasal dari syariat. Bila nukroni, tanpa kita ingkari. Yang dimaksud dengan wazi adalah mujib. Faktor yang mengharuskan untuk meninggalkan satu hal. Maka makna kaidah ini sebenarnya Allah mengharamkan hambanya beberapa perbuatan yang haram dalam rangka melindungi hamba. Dan Allah letakkan untuk hamba agar bisa meninggalkannya, Allah letakkan wazik tabai, faktor pencegah yang ada dalam diri, dalam jiwa manusia. Faktor pencegah maksiat yang bersifat psikologi. Dan ada wazik syar'i, faktor penghalang untuk berbuat maksiat dalam bentuk aturan syariat. Maka kaidah syariat, maka kalau kita lihat kaidah syariat dalam masalah ini, maka maksiat-maksiat yang jiwa itu cenderung untuk melakukannya dan jiwa itu tashtahihi menginginkannya, maka syariat akan memberikan wazik dini, wazik syar'i, faktor pencegah dari syariat berupa hukuman-hukuman yang sesuai dengan kejahatan tersebut. Disesuaikan ringannya dan beratnya. Demikian juga disesuaikan tempat pemberian hukuman. Maka untuk pencuri tangan, karena inilah faktor pokoknya, tangan, maka disesuaikan. Karena kenikmatan zina itu dirasakan semua badan, maka cambuk seluruh badan atau rajam seluruh badan. Kemudian yang kedua, perkara-perkara yang haram yang jiwa itu sudah menolaknya. Asalkan fitrahnya sehat, itu sudah menolaknya. Maka kebiasaan syariat tidak memberikan dampak untuk pelanggaran perbuatan-perbuatan haram tadi, tidaklah ditetapkan had dan tidaklah diberi satu hukuman had tertentu. Kenapa? Karena normalnya orang sudah memang sudah enggak minat dengan hal tersebut. Kenapa demikian? Karena merasa cukup dengan wazik tabai. Dan karena sudah cukup dengan nufrah, karena orang itu tidak ketidakminatan dengan hal itu. Contohnya memakan najis, memakan tai gitu misalnya, itu gak ada hukumnya dari syariat. Kalau zina ada, kalau makan tai gak ada. Kenapa? Karena syariat merasa cukup dengan wazik tabai. Normalnya orang masak tai ya, tegel-tegelnya ditelan lagi kan, maka gak ada hukuman had untuk semacam itu. Demikian juga racun dan meminum racun. Nonton racun rokok enggak ya? Racun rokok banyak diminati. Maka saya tidaklah menetapkan untuk pelanggaran-pelanggaran tadi satu hukuman tertentu. Iktifaan karena syarat merasa cukup dengan penolakan jiwa. Namun seandainya ternyata wazik tabi'i itu enggak berperan, nekat orang itu, tai juga ditelan kembali lagi, maka seandainya terjadi pelanggaran syariat, maka hukumannya adalah ta'zir, bal yu'azzar 'alaiha. Tidak ada hukuman paten dari syariat, hukumannya berupa ta'zir. Ya, yang ini tentu berdasarkan kebijaksanaan hakim. Sebagaimana maksiat-maksiat yang lain yang tidak memiliki dampak hukuman tertentu. Judi itu tidak ada hukuman tertentunya, maka hukumannya hukum takzir. Zina itu ada hukuman hadnya, tapi nyium anak gadis orang, nah itu tidak ada hadnya, maka hukumnya hukum takzir. Kemudian yang terakhir, penutup, walhamdulillahi ala tamami fil bad'i wal khitami wal dawami thumma salatu ma'salami sa'i'i ala nabi wa sahbihi wa tabi'i. Dan segala puji milik Allah dengan sempurna, yaitu selesainya mandumah ini fil bad'i, puji untuk Allah di awal, wal khitami dan di akhir, wa dawami dan seterusnya. Dan sholawat dan salam as-sa'i'i yang itu tersebar untuk Nabi, para sahabat dan para tabi'in atau para pengikutnya. Maka alhamdulillah, alhamdulillahi pujian bagi Allah di awalnya perkara dan akhirnya, dan terus menerusnya pujian tersebut ada di antara sebab adanya tambahan karunia dan kemurahan Allah. Segala puji Allah atas berbagai perkara yang dan pujian Allah atas berbagai perkara menyebabkan berkahnya perkara tersebut dan berkembangnya dan terjaganya dari berbagai macam kerusakan dan menyebabkan sempurnanya pemanfaatannya. Wa ana as'alullah bimannihi wa karamihi, dan aku meminta kepada Allah dengan anugerah dan kemurahannya yang tatalasya, yang lenyap, wa tatmahilu, dan lenyap fi jambihi adzunubu, lenyaplah semua dosa fi jambihi, dalam anugerah jika dibandingkan dengan anugerah dan kemurahan Allah. Maka aku minta agar Allah jadikan risalah ini meminta kepada Allah untuk risalah ini semua yang telah kami katakan min hadil fawaid, dari faedah-faedah pujian Allah. Apa tadi faedah pujian Allah? Barokah, zakat, nama, hifat minal afat, kamalul intifa'. Maka semoga Allah berikan untuk risalah ini semua yang kami katakan berkaitan dengan fawaid, manfaat-manfaat pujian. Wallahul muwafiq lis-shawab. Allah berikan taufik untuk agar berpendapat dengan pendapat yang benar. Telah selesai, tamat, selesai dengan pena seorang yang membutuhkan karunia Rabbnya, Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ghafarallahu lahu jami'ad dhunubi. Semoga Allah mengampuni semua dosanya. Amin. 18 Dzulqa'dah tahun 1331 Hijriah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Dan bisa kita katakan doa dan harapan Syekh itu secara umum terkabul, terwujud, karena mandhumah qawaid fiqhiyah ini termasuk di antara risalah yang tersebar di antara thulabul ilm, dibaca di banyak tempat, dipelajari di berbagai tempat, dan dijadikan sebagai matan. Ya, telah menjadi, di banyak tempat telah menjadi matan dasar untuk belajar qawaid fiqhiyah. Ya, kalau orang mau belajar qawaid fiqhiyah, maka di banyak tempat telah ditetapkan, dijadikan matan dasar yang harus dipelajari adalah mandhumah qawaid fiqhiyah karya beliau Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimallahu ta'ala. Apabila terdapat jalan berlubang dan menjadi tanggung jawab pemerintah akan tapi tidak segera diperbaiki, maka meski sudah ada laporan dari masyarakat dan jalan berlubang tersebut memakan korban, apakah pemerintah bertanggung jawab atas hal tersebut? Kalau kita melihat perkataan Umar bin Khattab, ya, seandainya ada seekor kambing hilang, maka aku khawatir dimintai pertanggungjawaban oleh Allah atas hilangnya kambing tadi, maka apalagi hilangnya nyawa. Namun artinya itu pemerintah punya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas hal tersebut. Adapun tanggung jawab dalam bentuk doman, diat, wallahu a'lam, nampaknya tidak sampai derajat demikian, namun dia punya kewajiban moral di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas kondisi rakyatnya. Mbah saya tidak bisa berdiri lagi dan sudah pakai pampers, bagaimanakah hukum sholat baginya? Tetap wajib sholat selama masih ada kesadaran, tapi kalau pikun malah tidak wajib sholat. Namun dia punya kewajiban sholat sebatas apa ya mampu untuk dia kerjakan, maka wajib dikerjakan. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Orang tua sangat sibuk dan tidak bisa mengurusinya, bagaimanakah solusinya? Orang tua jadi anak durhaka. Anak durhaka, dia wajib untuk mengkat segala kesibukannya. Alasan cari duit bukan alasan, untuk tidak ngurusi orang tua. Maka itu anak durhaka. Ini adalah dosa besar sampai dia bertobat dengan alasan cari duit dan sebagainya, bukan alasan. Dia harus kemudian menyesuaikan diri kalau dengan kesibukannya tersebut harus yang dikalahkan demi orang tuanya. Bukan orang tuanya dia kalahkan demi pekerjaannya. Anak yang berbakti mengalahkan pekerjaannya demi orang tuanya. Anak durhaka mengalahkan orang tuanya demi pekerjaannya. Adakah riwayat yang menjelaskan seberapa batasan tangan yang dipotong dalam hukum potong tangan? Benarkah jika yang dipotong hanya jari saja? Tidak benar. Dipotong sampai pergelangan tangan. Ini ada beberapa riwayat dari salaf yang menunjukkan hal tersebut. Dengan pertimbangan agar darah yang mengalir tidak banyak. Sama saja, jari juga potensi untuk mengalir banyak tetap sangat terbuka. Sehingga tidak berisiko sampai meninggal dunia. Kalau di masa silam, supaya tidak berisiko untuk meninggal dunia, begitu selesai dipotong tangan, dimasukkan ke dalam dalam minyak goreng yang sudah mendidih. Itu kalau metode masa silam. Dan untuk metode masa sekarang sangat tidak masalah. Tinggal nyiapkan dokter kan di tempat eksekusi, potong kemudian. Dan dokter langsung bertindak melakukan hal-hal yang perlu diharuskan untuk supaya pendarahan tidak terus menerus. Bolehkah sholat tahiyatul masjid digabung dengan sholat wajib, misalnya sholat subuh dan duhur? Jawabnya tidak boleh, wajib dengan sunnah tidak boleh digabung. Untuk sholat wajib dan sholat sunnah tidak bisa digabung. Jika satu pagi bangun agak telat, jamaah subuh wanita sudah akan dimulai, maka pilih jamaah subuh atau sholat qobliyah subuh dan nanti sholat subuh sendiri. Karena jamaah bagi wanita kan tidak wajib. Dia bisa milih untuk qobliyah, kemudian baru sholat subuh. Dan apabila memilih ikut sholat berjamaah, apakah qadha qobliyah subuh berlaku? Jawabannya berlaku. Ketika dia milih untuk jamaah, maka nanti bisa dia qadha. Apakah kaidah tersebut, kaidah 38 berlaku dalam pemakaian cadar jika seorang wanita tidak mampu memakai cadar terus menerus, nah hanya pada waktu dan tempat tertentu, dan bila dilarang orang tua pakai cadar, tapi di tempat yang lain tidak diketahui orang tua, maka dia pakai cadar. Apakah ini berdosa? Tidak berdosa. Ya, jika dia meyakini bahwasanya cadar itu hukumnya sunnah, ya, maka sebagaimana tadi kaidah al-maisur layas kutubil ma'asur, maka mana yang bisa dilakukan, dilakukan, yang tidak bisa dilakukan, tidak mengapa. Dalam perkara afdoliyah, satu amal mafdul bisa didahulukan dari fadil. Apakah juga makruh bisa didahulukan dari mubah? Contoh kasusnya, azan dengan nada meliuk-liuk untuk membuat orang senang. Maka ketika makruh bertentangan dengan mubah, sebenarnya tidak terjadi pertentangan. Karena lawannya mubah. Maka tidak terjadi pertentangan di sini. Padahal kaidah dahulu mendahulukan itu kaidah apa? Kaidah pertentangan. Nah, di sini tidak ada terjadi pertentangan. Karena makruh dengan maka di sini ya atau bahkan kalau kita katakan bukan makruh dengan mubah yang terjadi, meliuk-liuk makruh, tidak meliuk-liuk mustahab. Tidak meliuk-liuk mustahab, ini makruh bertentangan dengan mustahab. Meninggalkan yang mustahab terjebak dalam lima makruh. Ya, mana yang dipilih? Pilihlah yang mustahab. Bagaimana mengaplikasikan kaidah di bait 37 kepada transaksi baik salam, di mana uang di depan dan barang di belakang, apakah baik salam adalah penyelesaian dari kaidah tersebut? 37. Yang mana ini? Wa man ata alaihi bima alim minal amal? Yang ijarah? Ya, kalau dia telah karena ini ketentuannya masalahnya ketentuan salam, ketentuan salam uang itu harus kas di depan. Maka di sini kita katakan berlaku untuk pembeli. Ketika pembeli telah melaksanakan kewajibannya, semua uang cash telah ditaruh di muka, maka dia berhak atas barang di waktu yang dijanjikan. Apakah kaidah usulnya itu sama dengan yang disebut oleh Syekh Utsaimin pada definisi beliau untuk usul fikih, yaitu ya bahas an adillah fikih al-ijmaliyah. Iya. Adillah fikih al-ijmaliyah itu sama dengan kaidah usuliyah. Jika ada seorang yang makan saat puasa karena lupa, lalu temannya di sebelahnya yang tahu bahasanya orang itu sedang puasa tidak mengingatkan orang tersebut, maka apakah temannya itu bersalah? Jika itu puasa wajib, maka dia bersalah. Karena dia melihat kemungkaran itu makan di siang hari dan tidak mengingatkannya. Apakah mahasiswa termasuk ajir khas? Di mana kita banyak melihat mahasiswa yang sibuk organisasi mengorbankan waktu kuliah dengan bolos dan yang semisalnya. Kalau yang jadi ajir khas itu dosennya. Mahasiswa itu konsumen. Dia bayar. Dosen dia bayar untuk ngajari dia, ya. Meskipun ya dia beli jasa, ya. Dengan dia bayar pihak universitas dia beli jasa. Bagaimana kau makan makanan yang sudah diberi jambi-jambi? Tergantung jambi-jambinya, jambi-jambinya apa? Jika jambi-jambinya adalah jambi-jambinya yang dimaksud jambi di sini dibacakan padanya Al-Quran, ayat kursi atau yang lainnya, tidak masalah. Kalau yang dimaksud dengan jambi itu adalah mantra-mantra, maka ini bahaya. Nah, boleh jadi di situ sudah ada jinnya, dan maka ini memberikan madarat untuk dirinya. Ya, dan ad-darar yuzalu. Segala hal yang berpotensi untuk bahaya harus dihilangkan. Ya, kemarin telah kita jumpai 4 kawaid kuliah kubra, kurang satu, ya. Kemudian telah kita bahas al-umur bil maqasidiha, ya, kemudian al-masaqatu tajil butaisir atau al-masaqatu sabab butaisir, kemudian al-yakin la yazulu bisak, kemudian al-adah muhakamah, biasanya al-adah muhakamah itu nomor 5, maka yang lain ada ad-dararu ad-dararu yuzalu. Semua bahaya harus dihilangkan. Ad-darar yuzalu. Semua hal berbahaya harus dihilangkan. Maka jika ini berpotensi untuk berbahaya karena ada jin dalam air yang dijambi-jambi dengan mantra-mantra, ya tinggalkan. Bagaimanakah beda qadha karena lupa dan karena bodoh? Maka jika karena bodoh, jika orang itu melakukan kesalahan karena kebodohan, maka apakah dia punya wajib untuk mengqadha semua yang lewat? Apakah dia cuma mengqadha yang ada waktunya di hari ini, yang waktunya masih berlaku? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama, pendapat yang kuat, sebagaimana yang diambil oleh Abu Abbas Ibn Taimiyah, qadha itu hanya berlaku karena bodoh, hanya untuk berlaku yang waktunya sekarang masih ada. Dalilnya adalah hadis musik sholatahu, di mana dia karena kebodohannya tidak punya tumaknina, maka Nabi tidak memerintahkan kepadanya untuk mengqadha semua sholat yang dia kerjakan dengan tidak tumaknina. Dan Nabi cuma memerintahkan ulangilah sholatmu yang terakhir tadi, karena engkau belum sholat sampai 3 kali. Diambil faedah dari sini, bahasanya qadha karena kebodohan itu hanya berlaku untuk yang terakhir, yang waktunya masih ada. Nabi tidak perintahkan orang itu untuk mengqadha sholat-sholatnya yang batal karena kebodohan yang sebelumnya, cuma yang terakhir saja. Ya, demikian kajian kita dalam kesempatan 2 pertemuan ini, Ahad kemarin dan Ahad ini, mudah-mudahan menjadi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ruda'wana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.